bagaimana. Tak mengerti, tak punya cara untuk menghadapinya. Belum siap ku menerima semua yang terjadi. Tiba-tiba saja kamu pergi, tak bersamaku lagi.